السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Pertama-tama sore yang berbahagia dan mulia ini, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan akan kita masuki bab yang baru. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita perbanyak di majlis ini bagi Rasul kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, babu wa kana Allahu samian basira. Allah Azza wa Jalla maha mendengar, basira dan maha melihat. Maksud dari Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini untuk menjelaskan dua sifat Allah, as-sama' wal-basar, pendengaran dan penglihatan. Kedua sifat ini thabitatan, telah ditetapkan oleh Al-Quran dan telah ditetapkan oleh sunnah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah ditetapkan oleh ijma', kesepakatan para ulama, dan ditetapkan secara akal dan ditetapkan secara fitrah. Dan ingat, wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah azza wa jalla maha mendengar lagi maha melihat. Allah terus dengan sifatnya ini, maha mendengar, maha melihat. Dan siapa yang mengingkari kedua sifat ini, maka dia telah menyimpang dan sesat dari kitab Allah dan sesat dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah mengikuti bukan jalannya para sahabat dan jalan kaum mukminin. Maka pendengaran Allah, penglihatan Allah, kehidupan Allah, ilmu Allah, kekuasaan Allah, firman Allah, dan yang lainnya, ini semuanya sifat kamal, sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kurangnya sama sekali. Dan tentu sifat-sifat yang tadi sifat sempurna, hatta terhadap makhluk. Mana lebih sempurna, orang mendengar atau orang tuli? Orang mendengar. Orang melihat atau orang buta? Orang yang melihat. Orang hidup atau orang mati? Orang yang hidup. Ya. Maka dengan demikian, kalau pada makhluknya ini adalah sifat yang sempurna, maka kepada Khalid atau terhadap Al-Khalid Allah itu jelas lebih sempurna. Baik. Imam Al-Bukhari membawakan bab ini sebagai pengingkaran terhadap orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah tentunya. Karena banyak orang menolak sifat Allah karena jahil tentang Allah. Dan sebagaimana ungkapannya orang Arab, al-insan a'da ma jahil. Manusia itu akan mengingkari apa yang dia tidak ketahui. Biasa itu para jemaah. Kalau tidak kita ketahui, kita suka mengingkari. Kalau kita tahu, kita akan sadar. Nah, yang mendorong orang untuk mengingkari sifat-sifat Allah karena jahil kepada Allah. Satu. Yang kedua, wal qiyasul fasid. Karena analogi yang rusak. Qiyas yang rusak. Apa qiyas yang rusak? Karena mengqiyas, ya, apa yang ada pada dirinya dengan apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Jadi selalu menganalogikan, mengqiyas apa yang diketahui oleh diri manusia itu seperti mendengar. Ya. Mereka mengqiyas bahwasanya namanya mendengar sampainya suara ke gendang telinga. Demikian juga namanya melihat lubasar. Karena apa? Adanya sinar yang mantul yang ditangkap oleh mata. Nah, dianalogikan apa yang ada pada makhluk dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya namanya pendengaran tidak ada yang kita fahami kecuali pendengaran manusia. Maka oleh karena itu, kalau pendengaran manusia berarti Allah sama dengan makhluk, enggak boleh. Ingkari berarti. Demikian juga pandangan atau melihat. Namanya melihat ya mata. Ya, yang kita fahami adalah mata seperti matanya manusia atau mata makhluk. Nah, karena kalau seperti ini sama, maka kita ingkari. Ini yang mendorong orang mengingkari sifat-sifat Allah karena kias yang salah, menganalogikan dan mengkias makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala, kaidahnya al-istiwa ma'lum. Yang namanya istiwa, di atas bersemayam, itu secara bahasa semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhul, tetapi kaifiatnya, caranya kita tidak tahu karena tidak ada dalil. Demikian juga pendengaran Allah, namanya pendengaran semua tahu namanya pendengaran, tetapi bagaimana kaifiat Allah mendengar ini tidak kita ketahui. Wal kaifu majhul. Kenapa? Tidak ada berita. Kalau berita Allah mendengar ada, sami. Tapi bagaimana cara mendengar? Tidak ada riwayat, tidak ada dalil, maka kita tidak ngomong. Berhentilah pada dalil. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyuruh kita untuk tahu bagaimana cara mendengar. Bagaimana Allah di atas? Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada menyuruh kita untuk tahu itu. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kaidah al-itsbat wan nafi, atau penetapan kemudian peniadaan. Laisa kamitslihi syai. Ini apa? Nafyut tasybih atau at-tamtsil. Meniadakan keserupaan. Kemudian isbat penetapan wa huwas sami' al basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka ayat ini sekaligus menggabungkan dua, antara apa? Nafyut tamtsil wa isbatus sifat. Meniadakan keserupaan dan menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Battal mengatakan, apa tujuan Imam Al-Bukhari membawakan bab ini? Ini untuk membantah orang-orang yang mentakwil atau mentahrim, menyelewengkan makna dari sami dan basir. Apa kata mereka? Sami dan basir itu artinya alim. Ya, tahu, bukan artinya mendengar, bukan artinya melihat. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membantah dengan membawakan bab ini, dan tentu dalil ya Allah mendengar, Allah melihat layak dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, sangat banyak dalilnya. Pertama, di dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian dalam firman Allah Azza wa Jalla surah An-Nisa ayat 134, wa kana Allahu sami'an basira. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian di dalam suratul Hajj ayat 61, dzalika bi annallaha yulijul lail fil nahar wa yulijul nahara fil lail wa annallaha sami'un basir. Allah Maha Sami' mendengar dan Allah Maha melihat. Kemudian juga dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kemudian juga di dalam surah Al-Hajj ayat 75, innallaha sami'un basir. Kemudian di dalam surah Ghafir ayat 20, innallaha huwas sami'ul basir. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kemudian di dalam surat Ghafir ayat 56, fasta'idz billah innahu huwas sami'ul basir. Kemudian terakhir ya, di dalam surah Al-Mujadilah, Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini dalil-dalil yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla sami' basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Baik. Adapun dalil dari hadis dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini menunjukkan as-sam'ul haqiqi, pendengaran asli dan penglihatan sebenarnya, bukan kata kiasan. Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam atau annahu qara'a, Abu Hurairah membaca ayat surat An-Nisa ayat 134, wa kana Allahu sami'an basira fa wada'a ibhamahu ala udhunihi. Abu Hurairah itu meletakkan ibham, ini ibham, ibu jari, di mana ditaruh di telinganya. Wallati taliha ala 'ainaihi, kemudian setelahnya telunjuk di mata, begini dia. Ini isyarat apa? Isyarat pendengaran hakiki. Isyarat demikian juga apa? Penglihatan hakiki. Bukan litasybih, bukan menyerupakan. Tetapi apa? Taqribul faham, mendekatkan pemahaman. Wallati taliha al-aini wa qala, dan Abu Hurairah berkata, ini para jemaah. Apa kata Abu Hurairah? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' wa yadha isbi'ai. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini sekaligus meletakkan jarinya. Berarti apa? Pendengaran benar, beneran. Kemudian penglihatan benar, beneran. Tentu yang tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Baik. Wa qawluhu. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan ucapan Al-A'mash. Qawluhu, qala Al-A'mash. Al-A'mash berkata, An-Tamim, dari Tamim, An-Urwah, dari Urwah, An-Aisyah, Urwah bin Zubair. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswal. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara atau seluruh suara. Pendengaran Allah meliputi seluruh apa? Seluruh suara. Fa anzalallahu ta'ala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah sudah mendengar ucapan seorang wanita yang mengeluhkan suaminya kepadamu ya Muhammad. Wa tashtaki ila Allah, dan wanita ini mengadu kepada siapa? Allah, melapor kepada Allah. Ini yang pantas para jemaah, laporannya ke Allah ya. Jangan sampai apa dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia yang paling jelek adalah man yashkur rahim ila man la yarham, melaporkan yang pengasih kepada yang tidak mengasihi. Bagaimana? Ini mukaddimah mau minjam. Padi semua rusak. Ya, usaha gagal, kasih kita minjam. Nah, usaha gagal, padi rusak, ini semuanya takdir siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, apa? Melaporkan perbuatan Allah kepada makhluk. Ini paling buruk ini. Ya, tingkat yang lebih bagus apa? Kita melaporkan orang kepada Allah. Ya Rabb, fulan begini, ini tingkatan lumayan lah. Yang paling hebat lagi melaporkan diri kepada Allah, ya Allah apa salahku ini? Ya, apa salahku ini? Ini tingkatan yang paling bagus. Maka lihat ini wanita ini melapor ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya, wa tashtaki ilallah, dan dia mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurahuma. Hai Nabi, hai wanita, Allah telah mendengar pembicaraan kalian berdua. Dan ini salah satu khususiat Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau kita enggak boleh. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki dan perempuan berdua-duaan, melainkan ketiganya pasti setan. Atau kita musholah para jemaah, misalkan di dalam ruangan, ya satu laki satu perempuan bukan mahram, enggak boleh. Padahal sholat loh, enggak ngapain-ngapain kita. Apalagi tidak sholat. Nah di sini ya, hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Ada lafaz yang lebih sempurna. Lafaznya apa? Annaha qalat, Aisyah berkata, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahu aw wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengaran Allah meliputi seluruh suara. Inilah sangat jauh beda al-Khaliq dengan makhluk. Sekarang kita lagi ngobrol, kita enggak tahu apa diobrolin orang di luar. Tapi Allah Azza wa Jalla semuanya didengar dalam satu waktu. Nah, dari mana kita akan menyerupakan sifat Allah dengan makhluk harus seperti ini? Karena secara kenyataan saja tidak bisa kita serupakan, apalagi secara dalil. Laisa kamitsli syai wa huwas samii'ul basir. Dan ayatnya bukan laisa kamitsli syai saja, tidak ada yang serupa, enggak, bukan sampai sana, ditetapkan langsung wa huwas samii'ul basir. Berarti apa? Allah mendengar tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Allah melihat tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Dan seluruh sifat-sifat Allah yang fi'liyahkah, sifat perbuatannya turun ke langit dunia, berada di atas arasykah, kemudian sifat zatiyahnya diri Allah Azza wa Jalla yang memiliki tangan, yang memiliki jari-jari, ini semuanya layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Dan ingat faedah al-ishtiraku fil asma la yadullu ala al-ishtiraku fil haqiqah. Sama segi nama tidak berarti sama segi hakikat. Jangankan kepada Khalid yang sudah jelas ayatnya laisa kamitsli syai, pada makhluk aja bisa berbeda. Ya, bahkan satu jenis makhluk pun bisa berbeda. Ada enggak kita yang sama tangan kita berjamaah? Ada enggak? Enggak ada. Mana dalilnya? Dalam suratul Qiyamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami maha mampu untuk menyetarakan semua ujung jarinya, sidik sidik jari. Ada yang sama sidik jari kita? Padahal makhluk loh. Apalagi Allah yang sudah jelas-jelas mengatakan laisa kamitsli syai. Kaki dan sunnah itu gampang para jemaah. Gampang dicerna, gampang diterima. Kenapa? Dan dari agama. Baik. Walin Nasa'i laqad ja'atil mujadilah. Datang, telah datang seorang wanita yang tujadil, mengadu kepada siapa? Rasul. Dalam riwayat An-Nasa'i yaitu namanya Khawlah. Ya, datang seorang wanita yang bernama Khawlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana fi nahiyatil bait. Aku berada di nahiyah, di ujung rumah, di ujung kamar atau di samping kamar. Wa ma asma'u ma taqul. Aisyah berkata, aku tidak dengar apa omongan mereka berdua antara Rasul dengan Khawlah. Aku tidak dengar, kata Aisyah. Fa anzalallah, maka Allah azza wa jalla menurunkan, qad sami'allah qawlal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang melaporkan, yang mengeluhkan suaminya. Gara-gara apa? Suaminya mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi. Hai Khawlah, ya, punggungmu sama seperti punggung ibuku. Artinya dia haramkan dirinya terhadap istrinya sebagaimana dia haram terhadap ibunya. Maka ucapan Aisyah radhiyallahu anha di sini menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka beriman dengan dalil. Ala zahiriha, sesuai dengan yang nampak. Namanya Samia, yang mendengar-mendengar. Tidak diselewengkan maknanya kepada yang lain. Kemudian yang namanya turun, yaitu turun, tidak diselewengkan kepada makna lain. Ya. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla sebut tentang dirinya, itulah dia maksudnya. Ya. Kenapa? Sekiranya lain apa yang disampaikan, kemudian lain maksudnya, maka bukan ini tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an. Kenapa? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Qur'an itu bahasa Arab agar kalian paham. Sekarang kalau lain lafaznya, lain makna yang diinginkan, maka ini Qur'an adalah teka-teki, bukan untuk difahami. Sementara orang yang membala kambing saja paham. Ya, faham. tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, pengembala kambing, apalagi yang rajin duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, tidak ada sama sekali yang bertanya di zaman Rasul ketika dijelaskan ya ayat firman Allah, aamintum man fis samaa ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur, dalam suratul mulk. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Tidak ada yang bertanya bagaimana caranya di langit Allah itu, enggak ada. Kenapa? Mereka semua paham. Yang dibicarakan Sang Khaliq yang maha kuasa atas segala-galanya, yang laisa kamitslihi syai. Berbeda zamannya di zaman Imam Malik, yang manusia sudah jauh dari zamannya Rasul. Nah, zaman Imam Malik ini zamannya apa? Tabi'ut tabi'i. Ya. Ya Abu Abdurrahman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hai Abu Abdurrahman, Allah di atas 'arsy. Kaifa istawa? Bagaimana ada di atas? Coba, sudah sekian abad baru datang pertanyaan seperti itu. Padahal sekiranya kurang agama ini di zaman Rasul pasti ditanyakan. Hayalah para jemaah. Jadi semakin akhir zaman itu semakin datang pertanyaan-pertanyaan yang apa? Nyeleneh. Ya, tidak konsisten dengan dalil itu. Baik. Dengan demikian, dari sini batallah ta'wil, atau lebih tepat tahrif. Sarfun nusus al-zahiriha ila maknan akhar biduni dalil. Memalingkan makna yang nampak dari suatu nas, suatu teks, kepada makna yang lain tanpa dalil. Kenapa? Karena jelas. Aisyah menjelaskan ketika masalah pendengaran, alhamdulillahilladzi ya wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Berarti tidak ada makna lain kecuali suara yang bisa didengar, dan ini menunjukkan Allah mendengar. Tetapi pendengaran Allah berbeda dengan makhluk. Buktinya apa? Aisyah enggak dengar, Allah dengar. Padahal Aisyah di dekatnya. Ya, di dekat khawlah. Dan ini sudah menunjukkan suatu perbedaan yang jelas ya, antara sifat yang sama penyebutannya tetapi hakikatnya jelas beda. Nah, manusia mendengar apa tidak? Makhluk mendengar apa tidak? Mendengar. Sekarang Allah maha mendengar. Sama atau tidak? Tidak sama. Tapi nama sama? Sama. Dan hakikatnya jelas berbeda. Pada makhluk sempurna pendengaran tersebut, artinya dia manusia sempurna. Kepada Sang Khalid dia lebih sempurna. Baik. Kemudian dalil berikutnya, dan tentu dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah dulu. Yang pertama, isbat sifatus sama'. Hadis ini menetapkan sifatus sama', sifat pendengaran Allah Azza wa Jalla. Dan ini sifat zat. Ya, apa arti sifat zat yang tidak terpisah dari Allah Azza wa Jalla? Yang pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, sikap yang tepat apabila terjadi suatu masalah, larikan kepada ahlinya. Khaulah dizihar oleh suaminya, dia tidak tahu hukumnya, maka dia datang bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun beberapa ayat itu. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar istri-istrinya di antara kalian itu, ma hunna ummahatihim. Istrinya bukan ibunya. Kenapa dia harus samakan istrinya dengan ibu? Ibu. In ummahatuhum illallahi waladnahu. Ibu mereka itu yang melahirkan mereka. Lalu dijelaskan apa hukumnya kalau kalau melakukan, melanggar, kemudian tidak mampu pindah, kemudian tidak mampu pindah. Ada beberapa ayat menjelaskan, bisa dilihat dalam surat Al-Mujadilah. Jadi, faedah kedua dari hadisnya apa? Mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Baik, kemudian dalil berikutnya, wa qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Zaid, an Ayyub, an Abi Utsman, an Abi Musa, qala kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa kunna idza 'alauna kabbarna. Fa qala arba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba, tad'una sami'an basira qariba. Thumma ata 'alayya wa ana aqulu fi nafsi la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala ya Abdullah bin Qais, qul la hawla wa la quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah, aw qala ala adulluka bihi. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, kami telah diceritakan oleh Sulaiman bin Harb, kemudian kami telah diceritakan oleh Hammad ibn Zaid, kemudian dari Ayyub As-Sakhtiani, dari Abu Uthman, dari Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu, dia berkata, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim para jemaah. Dia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah tidak ditemani oleh para sahabat para jemaah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ar-rabbu syaitan. Satu orang yang pergi itu setan. Ya. Warqbani syaitani. Dua orang yang pergi itu setan, dua setan. Wa thalathu raqbun. Kalau tiga baru orang namanya safar. Para ulama menjelaskan, apa tetap berlaku hadis ini zaman kita? Iya, kalau di tempat-tempat yang tidak ada manusia yang akan kita datangi, tempat-tempat rawan jangan sendiri. Tapi kalau tempat ramai, ya seperti sekarang kita ke Jakarta, kita kemana, tidak mengapa sendiri tersebut. Ya, aman jalan raya, tidak mengapa. Karena seorang laki-laki tidak membutuhkan mahram. Beda dengan seorang wanita. Apalagi di tempat sepi dia harus butuh mahram kalau safar, apalagi di tempat ramai. Baik. Fa kunna idza 'alauna kabbarna. Kami apabila menanjak, kami mengucapkan takbir. Dan ingat, ini takbirnya besar-besar. Gede-gede. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, irbi'u aw irbi'u 'ala anfusikum. Kasihani diri kalian. Jangan teriak-teriak takbir. Kasihani diri kalian. Nah, kalau teriak-teriak perjalanannya 700 kilo bagaimana? Ya. Makkah Madinah berapa kilo? 450 kilo. Zaman dulu lagi. Kalau sekarang kan, ya, tidak ada. Kecuali memang tidak bisa, kecuali dengan cara seperti itu, baru jalan di sana itu tidak rata. Jalan sana rata semua, kemudian lurus. Ketemu gunung yang dirusak. Kalau kita ketemu gunung, ya tetap sesuai dengan bentuk gunungnya. Ya, kecuali di Taif enggak bisa karena gunungnya terlalu besar, akhirnya sudah. Ikuti jalur sudah. Ya. Mekah Madinah itu sebenarnya lurus para jamaah, tapi karena pas ngukur lurusnya ketemu gunung, gunungnya gunung emas. Ya, gunung emas, Mahdud Zahab. Ya, di Saudi banyak gunung emas para jamaah. Gas juga banyak sekali, apalagi minyak. Ini barokahnya tauhid. ya. Akhirnya apa? Dari Mekah Madinah itu agak bengkok sedikit. Orang enggak mau dia bengkok-bengkok. Kalau di sini kan ya bengkok supaya enggak ngantuk. Nah, sahabat ini naik takbir, kalau turun tasbih. Hanya itu riwayat yang sahih ya. Jadi enggak ada kalau lurus alhamdulillah. Nanti lewat jembatan Allahumma sallim sallim. Ini Nabi yang berdoa kelak hari kiamat menunggu kita di jembatan. Begitu umatnya lewat, Nabi berdoa Allahumma sallim sallim, bukan dipakai di jembatan sini. Baik. Jadi Nabi mengatakan irbi'u atau irba'u 'ala anfusikum, kasihani diri kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba, karena kalian tidak menyeru yang asam, yang tuli, tidak juga menyeru yang ghaib, yang jauh. Tad'una samian basira, kalian menyeru yang maha mendengar lagi maha melihat, qariban dan maha dekat. Tsumma ata alayya, kemudian Nabi mendatangiku, wa ana aqulu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, la haula au la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan Allah. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Abdullah bin Qais, artinya apa para jamaah? Wa ata alayya, tsumma ata alayya, tibalah pada diriku tanjakan. Tiba pada diriku tanjakan. Sambil aku mengucapkan pada diriku, tidak ada daya dan upaya serta kekuatan menanjak kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Faqala, dan Nabi bersabda, hai Abdullah bin Qais, katakanlah haula wala quwwata illa billah, ucapkan kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini kanzun min kunuzil jannah, termasuk harta karun surga. Berbanyak mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Tayyib, penjelasannya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa kunna idza alauna kabbarna. Kami bersama Nabi dalam safar, kalau nanjak maka ucapannya apa? Takbir. Sekarang pesawat take up dan takbir. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Naik. Kalau turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik takbir, turun tasbih. Bahkan Imam Al-Bukhari telah membawakan dalam Kitabul Jihad dan kitab doa dalam sahihnya, babut tasbih idza habata wadiyan, bab mengucapkan subhanallah apabila turun lembah. Kalau kita apa? Penurunan. Ini dibawa oleh Imam Bukhari dalam babnya, dalam sahihnya. Wa ba'dahu babut takbir idza ala syarafan, dan bab Allahu akbar ketika menanjak. Dijelaskan oleh Al-Muhallab, Nabi bertakbir ketika naik ketinggian, istisyar li kibriya illah, merasakan bagaimana keagungan Allah, kesombongan Allah Azza wa Jalla, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah Azza wa Jalla, ya, ketika kita melihat tinggi gunung ini, naik kita, ternyata Allah Azza wa Jalla jauh lebih besar. Ini apa? Kecil. Sehingga hilang di hati kita kekhawatiran para jemaah. Karena biasa kalau nanjak khawatir atau tidak? Khawatir. Pakai kaki napasnya. Apalagi sudah kena jantung lagi kan? Ya. Naik pesawat lagi. Karena dalam ilmu penerbangan yang susah itu apa? Landingnya, kemudian juga take up-nya. Ini yang paling krusial. Ini yang paling berat dihadapi oleh siapa? Oleh para naik dan turun. Di atas jarang. Ya, meskipun ada. Tapi yang paling berat turun, naik. Nah, ketika kita naik, kita anggap ini besar. Dengan mengucapkan Allah Akbar kecil. Ya, mengucap Allah Akbar itu apa? kecil, apalagi bawa mobil tua lagi kan? Ya, baik. Wattasbih, bertasbih di tempat penurunan, istisyar bi tanzihi lahi ta'ala. Inilah para jemaah. Kita merasakan bagaimana kita mensucikan Allah dari sifat kerendahan. Allah Maha apa? Maha tinggi. Subbih isma rabbikal a'la. Maka ingat, bagi yang membaca surat ini dan membaca ayat pertama ini, disyariatkan membaca subhana rabbiyal a'la. Subbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa, dalam salat maupun luar salat. Tetapi yang membaca yang, kenapa? Ini perintah. Sabbihis, sucikanlah. Kemudian lihat, ketika kita sujud posisi paling rendah, di sini kita apakan Allah? Tinggikan dan sucikan Allah dari keren. Dan Allah Maha apa? Maha tinggi. Dan ini juga dalil menunjukkan Allah di mana? Di atas. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, ketika kita turun, kita sucikan Allah dari kerendahan. Maka di sini juga menunjukkan batilnya dan salahnya keyakinan Allah di mana-mana. Ya, baik. Maka dikatakan wa fihi dalil ala uluwillah. Di sini ada dalil ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan Allah di atas segala-galanya. Maka didengar ya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat yang besar-besar suaranya takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Maka apalagi ini ya, pegang loudspeaker keliling takbiran besar-besar ini sangat bertentangan dengan dalil ini para jemaah. Dan ingat loh ini, Nabi alaihi salatu wassalam ini sahabat di tempat padang pasir. Ini narak dengah dia. Nah, ada yang dengar dia tapi besar suaranya enggak pakai loudspeaker lagi para jemaah. Sudah Nabi katakan irbi'u alam fusikum, kasihani diri kalian. Apalagi keliling kampung. Beda kalau azan, iya, kenapa? Kita manggil orang. Memang disyariatkan besar suara. Beda kita menyampaikan ilmu, dianjurkan mengangkat suara. Lihat Nabi kalau khutbah, matanya merah, suaranya melengking seperti dia marah. Ya. Hakadah, ini khutbahnya Nabi dan ini caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diperhatikan para jemaah. Jadi Nabi mengatakan irbi'u 'ala anfusikum, ay irfaqu, irfaqu bi anfusikum. Fala tukallifuha bi raf'i aswatikum, jangan paksakan diri, jangan kalian angkat suara enggak butuh. Kenapa? Karena Allah Sami', Maha mendengar. Basir, Maha melihat. Jangankan yang dilapaskan oleh lidah kita para jemaah, yang di hati pun sudah ditahu apa tidak? Ditahu. Cuma jangan mengatakan loh, kenapa enggak nampak suara zikirnya. Allah Maha tahu. Bukan demikian juga. Zikir itu ada aturannya, mesti dikeluarkan suara. Jangan. Ya. Dari mana sahabat tahu Nabi zikir kalau tidak dengan suara? Cuma bukan suara keras-keras. Nah, ini loh para jemaah. Maka kita itu bisa bersikap pertengahan, ya, bersikap pertengahan ketika mengikuti Rasul. Melebihi Rasul ini ekstrim jadi kita nanti. Ya. Kemudian kurang dari Rasul ini namanya menggampangkan atau meremehkan. Maka yang paling tepat adalah al-ittiba, mencontoh. Baik. Jadi Nabi mengatakan irbi'u wa irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wa la ghaiba. Kasihani diri kalian. Kalian itu tidak menyeru yang tuli, tidak pula menyeru yang jauh. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an? Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kalian tampakkan suara, nyaringkan, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Yang kecil aja diketahui, yang tersembunyi aja diketahui, apalagi yang samar. Ya, apalagi yang samar. Kalau samar kan masih kelihatan. Tapi kalau tersembunyi, tidak kelihatan sama sekali. Semuanya diketahui Allah azza wa jalla. Baik. Fa innakum la tad'una asam wa la ghaiba. Kalian tidak menyeru yang asam. Apa arti somam? Insidadul udhun wa thiqalus sam'. Namanya asam itu telinga tertutup dan pendengaran berat, susah mendengar. Ya, sehingga tidak didengar suara ketika di tempat yang tinggi dan yang lainnya. Wala ghaiban, tidak juga menyeru yang ghaib, yang jauh. Ya. Kenapa? Karena kalau yang jauh makhluk mesti kita teriaki. Kita teriaki juga tidak dengar. Ya, maka lihat apa kata Allah azza wa jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku minta kepada-Ku, inni qarib, Aku maha dekat, ujibu da'watad da'i, Aku kabulkan permintaan siapapun. Baik. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya tad'una sami'an basiran qariba. Kalian menyeru yang maha mendengar. Kalian menyeru yang maha melihat. Kalian menyeru yang maha dekat. Ya. Karena kesempurnaan sifat Allah, tidak ada pendengaran yang luput dari Allah. Semua terdengar, atau tidak ada suara yang luput dari Allah. Yang bergerak ke, maupun yang tidak bergerak, yang sembunyi ke, apalagi yang nampak. Bahkan Allah Azza wa Jalla pun ya mendengar bagaimana berjalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan, bahkan lebih dari itu. Dan penglihatan Allah tidak dihalangi oleh apapun. Tidak ada. Ya. Dan jawaban Allah Azza wa Jalla kapan kita panggil dia maha dekat. Kenapa demikian? Wa hum fi qabdatihi. Karena kita ini semua dalam genggaman siapa? Genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Allah tentang hati manusia? Qulubu bani Adam baina usbu'ain min asabi ar-rahman. Hati-hatinya, jantung hatinya anak Adam ini semuanya berada pada dua jari tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wa ma'a dzalik, ya, di samping itu, huwa ala arsyihi, Allah di atas arsy-Nya. Ba'inun an khalqihi, jauh zatnya dari Allah, dari makhluknya. Dan maha dekat, ya, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, jawabannya, ya. Dan tentu terhadap Allah hal ini tidak ada yang susah bagi Dia, karena Dia ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Dalam satu riwayat, ala adulluka bihi, maukah aku tunjuki engkau harta karun surga, harta mahal surga. Ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya, apa namanya kanz? Kanz itu adalah al-amalus salihah. Itu buat simpanan kita, amal saleh yang kita terima pahalanya kelak di hari kiamat. Dan makna dari kalimat ini, la tahawul, tidak bisa kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali dengan ya kekuatan dari siapa? Dari Allah. Kecuali dengan kekuasaan dari Allah. Karena Allah yang membantu kita, Allah yang menyiapkan kita berbagai sebab. Dengan demikian tidak ada yang bisa bergerak tanpa kekuatan yang diberikan oleh siapa? Allah. Tidak ada yang bisa tenang kecuali dengan kehendak dari dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kalimat ya al-isti'anah. Kalimat permintaan bantuan. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan tidak tepat kalau kalimat ini dipakai istirja. Ya. Apa istirja? Mengungkapkan kesedihan seperti ada yang meninggal. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita kena musibah. Jangan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Bukan, tidak tepat. Tapi kalimat ini lil isti'anah untuk minta ban. Coba contoh. Hayyalah sholah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Mari sholat. Berarti apa? Ya Allah, bantulah kami dengan kekuatanmu dan upayamu supaya kami bisa datang sholat. Jangan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak tepat ini posisinya. Ya. Atau fulan meninggal dunia. La haula wala quwwata illa billah. Bukan, tidak tepat. Seharusnya apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian beberapa faedah dari hadis ini, yang pertama, sunnahnya ketika di ketinggian mengucapkan Allahu Akbar. Di sini apa yang perlu kita rasakan? Ya, ini besar tetapi Allah yang maha besar lagi. Sehingga ringan nih. Kemudian ketika turun ucapannya apa? Kita sucikan Allah dari tempat yang rendah. Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Kemudian faedah yang kedua, sekaligus hadis ini menetapkan Allah di mana? Di atas, selayak dengan kebesarannya. Kemudian faedah berikutnya juga ya, larangan untuk mengeraskan suara dalam zikir, kecuali zikir-zikir yang disyariatkan mengangkat suara. Kenapa? Karena Allah maha semi, maha basir, dan Allah tidak jauh, tetapi dia qarib. Kemudian juga faedah berikutnya, ya, di sini menunjukkan sahabat berijtihad. Yang salah disalahkan oleh Rasul, yang benar dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini sahabat zikir angkat suara. Disalahkan apa tidak? Disalahkan. Nabi mengatakan apa? Irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Maka demikian juga yang zikir keras-keras, kasihani diri kalian. Kasihan, Allah itu tidak tuli. Ya, Allah itu tidak buta. Allah Azza wa Jalla tidak jauh. Wahakadha. Kemudian faedah berikutnya, ya, istihbab, dianjurkan memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Dan ucapan ini lil isti'anah, untuk minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia merupakan harta simpanan yang mahal berharga di akhirat kelak. Itu saja yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Insyaallah berikutnya masih ya pembahasan dari hal ini, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita bisa mengambil faedah yang banyak dari kitab yang mulia ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.